Wadqur rabbaka idza nasit. Dan sebutlah Rabbmu ya, jika kamu lupa. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan katakanlah asa ayyahdiyani rabbi, semoga Allah, semoga Rabbku, mudah-mudahan Rabbku akan berikan petunjuk padaku kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada itu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi tafsirihi qauluhu taala wala taqulanna al-khitab huna lir-rasul sallallahu alaihi wasallam kal khitab alladhi qablahu. Firman Allah Subhanahu wa taala wala taqulanna, janganlah sekali-kali engkau mengatakan ya, ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebelumnya. Li syai'in ay fi syai'in, janganlah engkau sekali-kali mengatakan pada suatu perkara inni fa'ilun dzalika ghada, sungguhnya aku melakukan hal tersebut besok. Ya, di sini ada bentuk penjazman, pemastian bahwasanya dia akan melakukan, dia melakukan perkara tersebut besok harinya. Qala rahimahullah dzakaru anna quraisyan arsalat ilal yahudi fil madinah wa qalu inna rajulan bu'itha fina yaqul innahu nabi. Disebutkan ya sebagaimana dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham dari riwayatnya Muhammad Ibnu Ishaq. Begitu juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Ya. Bahwasanya orang-orang Quraisy mereka mengutus kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi di Madinah. Ya. Wa qalu inna rajulan bu'itha fina yaqulu innahu nabi. Orang-orang Quraisy yang datang ini mengatakan kepada orang-orang Yahudi, sungguhnya ada seorang yang dia mengaku diutus kepada kami. Dia mengaku bahwasanya dia adalah seorang nabi. Dan orang-orang Quraisy atau orang-orang Yahudi maksudnya, mereka adalah memiliki orang-orang yang memiliki ilmu, mereka memiliki kitab, walaupun kitab tersebut telah terjadi perubahan padanya, pengurangan, penambahan, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu sehingga mereka pun dikatakan sebagai ahlul kitab. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin dari kalangan ya Quraisy pun bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku sebagai seorang nabi, yang mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Faqalu is'aluhu an thalathati asya. Maka orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada orang-orang Quraisy, is'aluhu an thalathati asya. Tanya dia tentang tiga perkara. an fityatin kharaju min madinatihim walaja'u ila ghar ma sya'nuhum, yaitu tentang para pemuda yang mereka keluar dari kota mereka dan mereka bersembunyi di dalam sebuah goa. Bagaimana tentang khabar mereka atau keadaan mereka? Ya, yang dimaksud di sini adalah Ashabul Kahfi. Yang kedua, wa an rajulin malaka masyariqal ardi wa magharibaha. Dan tentang seorang yang menguasai ya penjuru bumi, ya baik barat ataupun timurnya, timur ataupun baratnya. Yang ketiga, wa anir ruh, dan yang ketiga adalah tentang ar-ruh. Salah satu asya, tiga perkara. Fasa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ashabil kahfi, faqala ukhbirukum ghada. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ashabil kahfi. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ukhbirukum ghadan. Aku akan khabarkan kepada kalian besok. Fatawaqqafal wahyu nahwa 15 yauman. Maka wahyu pun berhenti turun ketika itu selama 15 hari. Ya, artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku akan mengkhabarkan kalian besok, ya, beliau menanti atau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mengkhabarkan tentang jawaban dari pertanyaan orang-orang Quraisy tersebut tentang Ashabul Kahf. Ya. Tetapi di sini ada bentuk peringatan bahwasanya al-amru ilallah la ila rasulillah. Urusannya adalah kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Yang menurunkan wahyu adalah Allah. Ya. Yang mengerti maslahat, mafsadat semuanya adalah Allah. Ya. Seluruh perkara kembali kepada Allah. Ini peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk urusan wahyu, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku akan khabarkan pada kalian besok." Ya. Seolah-olah ya. Atau beliau meyakini bahwasanya ya, akan datang wahyu yang turun untuk menjelaskan perkara ini. Hanya saja yang lebih tepat adalah dikatakan ketika itu insya Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Karena itu artinya kita menyerahkan kembali segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini sebagai peringatan dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yanzil alaihil wahy. Tidak turun kepada beliau wahyu yang menjelaskan tentang pertanyaan tersebut selama 15 hari. Sementara beliau ya berjanji untuk menjawab keesokan harinya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadri an qasasis sabiqin. Kama qala ta'ala wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Dan engkau tidak pernah sama sekali membaca sebelumnya dari kitab, dari tulisan, ya, dan juga engkau tidak menulis dengan tangan kananmu. Ini keadaan Nabi. Beliau tidak membaca, beliau tidak menulis. Seorang yang ummi, ya. Tetapi keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang ummi, sebagai seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, justru ini adalah sebagai keutamaan buat beliau. Justru ini adalah sebagai alamat yang jelas dari kenabian beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, idzallar taba al mubtilun. Ya, kalau begitu, yaitu kalau engkau bisa menulis, engkau bisa membaca, maka niscaya orang-orang mengingkarimu itu betul-betul ragu terhadapmu. Ya, tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, maka apa yang beliau sampaikan, ya, apa yang beliau sampaikan kepada umat dari Al-Quran, dari wahyu yang diturunkan oleh Allah, ya, ini menunjukkan bahwasannya itu adalah benar-benar dari Allah, bukan buatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karangannya Muhammad, akan tetapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan tentang itu. Ya, termasuk terhadap perkara-perkara yang terjadi pada zaman dahulu kala, tentang kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, beliau tidak mengetahuinya. Beliau mengetahui dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang disampaikan kepada beliau, yang diturunkan kepada beliau. Ini, dan ini yang terjadi atau yang biasanya ketika ada pertanyaan dari orang-orang musyrikin, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Hanya saja ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah menjazam, memastikan bahwasanya wahyu akan turun secepatnya dan dia dan beliau akan mengkhabarkan tentang jawabannya keesokan harinya. Ya. Walakin Allah ikhtabarah fa amsakal wahya 15 yawman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tahan wahyu tidak turun selama 15 hari. Ya. Ini pelajaran. Ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya seluruh urusan, ya, apapun itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa yang mirip ini pernah terjadi, ya, kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan di sini. Kama betala Sulaiman alaihi salatu wassalam lamma qala la atufanna al-lailata ala 90 imra'atan talidu kullu wahidatin min huna gulaman yuqatil fi sabilillah. Ya. Faqala lahu al-malak qul insya'Allah. Au faqala lahu al-malik qul insya'Allah. Ya. Falam yakul watafu ala tis'ina mra'atan yujami'uhunna wa ma alladhi hasal atad wahidatun minhunna bisyikki insan hatta yuriyallahu ibadahu annal amra amruh wa annal insana mahma balagu fil martabati indallahi ta'ala wal wijahah fa innahu la mafarra lahu min amrillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji nabinya Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika beliau mengatakan, ya, aku, ya, betul-betul akan menggilir pada malam hari ini 90, ya, itu 90 dari istrinya, beliau memiliki 90 istri, ya, yang beliau berazam bertekad untuk menggauli, ya, seluruh istrinya dalam satu malam, 90 istri ketika itu. Ya. Dengan harapan apa? Talidu kullu wahidatin minhunna ghulaman yuqatil fi sabilillah. Setiap istri akan melahirkan seorang ya pemuda, seorang laki-laki yang kelak akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang beliau inginkan. Faqala lahul malak, dalam riwayat faqala lahu sahibu. Ya, diberkatakan padanya, "Qul insyaallah." Katakan insyaallah. Ya. Katakan insyaallah. Katakan bahwasanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Falam yakul. Dan Allah takdirkan beliau Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam tidak mengatakan insyaallah malam itu. Maka beliau menjalankan atau melakukan apa yang menjadi tekad beliau. Ya. Beliau menggilir 90 istri beliau pada dalam satu malam. Ya, beliau gauli dalam satu malam. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Tidak ada seorang pun dari 90 istri tersebut yang melahirkan seorang laki-laki. Hanya satu di antara mereka. Hanya satu saja di antara mereka ya yang melahirkan itu pun dalam bentuk separuh manusia, separuh laki-laki. Yaitu dalam bentuk yang tidak diinginkan. Ada kecacatan di situ, ada ketidaksempurnaan. Ya. Yang hadisnya ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Yang ketika Rasulullah SAW menceritakan kisahnya Nabiullah Sulaiman ini, beliau mengatakan, waimul ladhi nafsu Muhammadin biyadih. Lau qala insyaallah la jahadu fi sabilillahi fursanan ajma'un. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ya, seandainya ketika itu beliau mengucapkan insyaallah, niscaya akan terwujud apa yang menjadi tekad beliau. Setiap orang dari istri-istri beliau melahirkan ya laki-laki yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala fursanan ajmaun, dalam keadaan mereka mengendarai kuda-kuda mereka semuanya. Ya, tapi ini yang terjadi. Ya, terjadi pada Nabiullah Sulaiman, beliau tidak mengucapkan insyaallah ketika beliau menggilir istri-istri beliau. Ya. Begitu juga yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengucapkan insyaallah ketika beliau mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Ukhbirukum ghadan, aku khabarkan pada kalian besok." Maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan kepada hamba-hambanya bahwasanya seluruh urusan adalah urusan Allah. Seluruh perkara adalah perkara Allah. Dan bahwasanya seorang manusia itu seperti apapun ya, martabat atau kedudukan yang dia miliki di sisi Allah, sebagaimana kedudukan Rasulullah, siapa yang lebih hebat kedudukannya? Siapa yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi harus diingat ya, setinggi apapun, sehebat apapun posisi seorang, seutama apapun posisi seorang itu di sisi Allah, la mafarra lahu min amrillah. Tidak ada tempat ya dia untuk melarikan diri dari urusan Allah. Artinya seluruh urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan, teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, makasal wahyu 15 yauman, maka wahyu ketika itu tidak turun selama 15 hari. Wa minal ma'lum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sayulhiquhul ghammu wal hammu li alla yattakhidha haula'il qawmu min ta'akhuri ikhbarihi bidzalika wasilatan ila taqdimihi. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ditimpa, ya, akan ditimpa kegundahan, ya, keresahan. Ya. Kenapa? Khawatir kaum beliau, orang-orang musyrikin ketika itu, akan menjadikan, ya, terlambatnya khabar yang beliau janjikan, ya, sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendustakan beliau. Ya, beliau berjanji keesokan harinya, tetapi setelah 15 hari ternyata wahyu tidak turun. Ya, berapa banyak selisih waktu yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini mengkhawatirkan beliau, ya, akan dijadikan sebagai celah, senjata bagi orang-orang musyrikin untuk mendustakan beliau. Wal haqiqah anna hadza laisa wasilatan litakdzib. Tetapi justru hakikatnya bahwasanya ini bukanlah, ya, jalan atau celah untuk mendustakan beliau. Ya. Ya, bagaimana bisa? Yakni qad yaqulun wa'adana Muhammad bi an yukhbirana ghadan wa lam yaf'al. Fa aina al-wahyu alladhi yad'i annahu yanzil alaihi? Ya, bisa saja orang mengatakan, ya, Muhammad menjanjikan kepada kami untuk mengkhabarkan keesokan harinya, tapi dia tidak melakukannya. Maka mana wahyu yang katanya turun, ya, kepada dia, mendustakan beliau? Bisa jadi orang mengatakan itu. Walakin nakul, akan tetapi kita balik katakan, inna ta'akhural wahyi wa ta'akhura ikhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika yadullu ala sidqihi li'annahu law kana kadiban la sana'a qissatan fi ma baina lailatin wa duhaha wa qala hadhihi qissatuhum fata'akhara al wahyu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yukhbirhum yadullu ala kamali sidqihi alaihi salatu wassalam. Tapi kita katakan kepada mereka, justru terlambatnya wahyu, terlambatnya khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap apa yang mereka tanyakan, ini menunjukkan kejujuran beliau. Kenapa? Karena kalau beliau adalah seorang pendusta, niscaya beliau akan membuat cerita-cerita. Ya, fima baina lailatin wa duhaha. Membuat cerita-cerita yang bisa beliau khabarkan kepada orang-orang yang bertanya pada beliau, supaya tidak dianggap pendusta. Ya, supaya tidak merasa malu. Itu kan yang dilakukan kebanyakan orang ketika dia tidak mampu. Ya, ketika apa yang dia janjikan tidak bisa dia penuhi, akhirnya dia membuat alasan-alasan atau dia membuat cerita-cerita seolah-olah dia sudah benar. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil risiko untuk didustakan, tetapi justru ini menunjukkan kesempurnaan kejujuran beliau. Ketika beliau memilih untuk tetap menunggu wahyu, ya, khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau tidak mengatakan atau membuat cerita-cerita dalam rangka untuk memenuhi janji kepada orang-orang musyrikin. Ya. Beliau mengaku, artinya ketika beliau mengatakan sa'ukhbirukum qadan, itu sudah jelas kekeliruan. Ya, tapi tidak diikuti dengan kekeliruan yang lain. Kekeliruan karena tidak mengucapkan insyaallah. Tetapi tidak diikuti dengan kekeliruan yang lain, yaitu membuat-buat cerita. Tidak. Bahkan beliau tetap menunggu selama itu. Ya. Fata akhara wahyu. Wahyu tidak turun, terlambat. Dan Nabi SAW tidak mengkhabarkan mereka. Ini menunjukkan kesempurnaan, kejujuran yang ada pada diri beliau SAW. Ya. Qala wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada. Janganlah kalian berkata terhadap suatu perkara, sungguhnya aku akan melakukannya besok. Illa qaulan makrunan bi masyiatillah, kecuali dengan perkataan yang diiringi, dibarengi dengan kehendak Allah. Ya, kita katakan insyaallah. Faqarnu dhalika bimasyiatillah yastafidu minhu al-insanu fa'idatain adhimatain. Ya, ketika suatu perkara itu diiringi dengan kehendak Allah, seorang mengucapkan insyaallah, maka di situ ada dua faedah yang agung yang bisa dipetik oleh seorang insan. Ihdahuma annallaha yuyassirul amra lahu haitsu fawwadahu ilaihi jalla wa ala. Ya, yang pertama, ya, ketika seorang mengembalikan, ya, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Maka Allah akan memudahkan urusannya. Kenapa? Haitsu fawwadahu ilaihi. Ya, karena dia menyerahkan, memasrahkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan, ya, kesempurnaan tauhid seseorang. Ya, karena dia mengembalikan seluruh perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, illam yaf'al lam yahnas. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Ya, kenapa? Karena dia apa? Dia iringi, dia barengi. Ya, apa yang menjadi niat dia tersebut? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah berkehendak, ya, maka dia akan melakukan itu. Kalau Allah berkehendak lain, dia tidak bisa melakukan itu. Ya, karena apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi di dunia ini, itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallah taala alam. Insyaallah kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Ya. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.